Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali rasanya pada pagi hari ini kami bisa kembali hadir menjumpai Anda semuanya dan dalam suasana yang penuh hikmah dan penuh rasa syukur pastinya karena alhamdulillahirabbil alamin kita sudah memasuki bulan suci Ramadan 1432 Hijriah. Dan mudah-mudahan saja puasa pertama hari ini memberikan berkah dan juga berkat untuk semuanya ya, amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasanya pula pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali seperti biasa dalam acara pengobatan nabawi, ruqyah zikir dan tausiah bersama Ustaz Haji Guntur Bumi Al-Qurtubi dan tim pemburu surga. Apa kabar Anda dan keluarga? Kami berharap Anda dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilimpahi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasanya pula kami mengundang partisipasi Anda di 5743476 atau di 0215743478 untuk dapat berkonsultasi langsung mengenai masalah kesehatan dengan pasutnya. Jangan lupa berzikir untuk ketentraman. Alhamdulillah. Masih bersama saya Putra Basanen dan juga Mbak Astri. Wassalamualaikum Mbak Astri. Alhamdulillah senang sekali bisa menjumpai bulan Ramadan kembali. Amin Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amal ba'du. Pemirsa TV Air rahimakumullah, senang sekali saya juga bisa menjumpai Anda di bulan yang penuh berkah ini dalam ruqyah zikir dan tausiah bersama Ustaz Muhammad Guntur Bumi Al-Qurtubi dan tim pemburu surga. Dan tentu saja kami selalu berharap Anda dalam keadaan sehat wa afiat. Dan bagi Anda yang sakit, semoga Allah cepat memberikan kesembuhan bagi Anda. Dan alhamdulillah saya sudah hadir bersama kita guru-guru kita, Ustaz Adi, Ustaz Cilik Guntur Bumi Al-Qurtubi, Ustaz Taufiqur Rahman, Asman Aswan Faisal dan Puput Melati yang selalu mengharumkan dengan aroma melati. Dan sebelum kita berbincang pagi hari ini, kita saksikan dulu visual berikut ini. Allahu, Allahu, Allahu anna rabbi. Allahu, Allahu anta Rabbi, Allahu, Allahu, Allahu anta Rabbi, Allahu, Allahu, Allahu anta Rabbi, Allahu, Allahu, Allahu anta Rabbi. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kami terus nantikan partisipasi Anda di 5743476 atau di 0215743478. Baik Mbak Aci, kita masih akan membahas mengenai tema hari ini seputar puasa pastinya. Iya, puasa ternyata memberikan kesembuhan. Subhanallah. Nah, sambil kita menunggu pemirsa yang akan menelpon kita tanya dulu langsung pada Ustaz Taufik nih. Ini kaitannya puasa itu kan kalau sabda Nabi, puasalah kamu maka engkau akan sehat. Nah, bisa dijelaskan Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Para pemirsa TVRI Nasional dimanapun Anda berada, juga kepada para jamaah yang ada di studio sini, para asatidah, guru-guru kami yang cintai dan muliakan, mudah-mudahan yang namanya puasa adalah untuk kesehatan. Ramadan adalah bulan penuh rahmat. Kita harus banyak bertafakur. Kalau hidup kita mau selamat, jadilah hambanya yang pandai bersyukur. Nah, jelas-jelas Nabi memerintahkan sumu tasihu. Ini kalimat yang betul-betul diawali dengan fi'il amar, juga ada jawab amarnya, ya, dimana bersikap kalau ada ya bolpen dipegang, ditanya ketika dilepas, ditanya kita ini insya Allah jatuh apa pasti jatuh, jawaban adalah pasti jatuh, udah nggak pakai insya Allah lagi. Makanya Nabi menyebutkan apa, berpuasalah kamu niscaya akan menjadi obat buat diri kamu sekalian. Lebih-lebih ya di sini penyakitnya apa yang dimaksud, baik penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Penyakit jasmani, saya di sini memegang salah satu contoh yang bisa dilihat oleh pemirsa di rumah, dan hal ini adalah apa namanya, boleh dikatakan penyakit non medis. Dan bicara sihir santet, jelas-jelas dalam riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Siti Aisyah, di mana kanjeng Nabi besar saja Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh orang Yahudi pernah dikirimi sihiran. Dan turunnya surat Al-Mu'awwidzatain, Al-Falaq dan An-Nas adalah menjadi obat. Makanya kaitannya bagaimana? Di samping juga berpuasa, otomatis kan kita tahan nafsu yang membatalkan puasa, yang disebut apa? Al-imsaku anil mufattirat, menahan dari segala hal yang membatalkan. Min tulu'il fajr ila ghurubis syams, dari mulai terbit fajar alias subuh ila ghurubis syamsi, sampai datangnya waktu maghrib. Nah, ketika kita tidak boleh katakan hilangkan kebiasaan-kebiasaan hewan itu alias makan, minum, nah efeknya adalah memberikan kesehatan buat diri kita. Lebih-lebih dengan berzikir, ya jelas kelapa cengkir kejatuhan ketan dengan berzikir untuk kesehatan. Nah, ini kalau lanjutkan berbuka setelah terbenam mataharinya. Iya, berbuka puasa ya, jelas-jelas. Puasa terus ya. Jadi jelas-jelas datangnya waktu maghrib, jangan patokannya beduk ya. Jadi harus maghrib ya. Iya. Baik, nah ini kan pengobatan ala Nabi ini bermacam-macam metode. Salah satunya adalah bekam. Mungkin Ustaz Aswan bisa menjelaskan kepada kami bagaimana berbekam orang-orang yang berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita terima tamu ya. Baik, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berzikir untuk ketentraman. Berzikir untuk kesehatan. Alhamdulillah. Ibu siapa, di mana Ibu? Dengan Ibu Kumriyah di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Baik, langsung ke Ustaz Ibu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Ya, silakan dari Banjarbaru, Kalimantan. Ya, tolong Pak Ustaz, saya ini sakit lambung Pak Ustaz. Ya. Sakit sekali Pak Ustaz. Oke, rasanya seperti sama bawaan sering mual, sering bawaannya mual, sering bawaannya sesak, atau sering bawaannya pengen berdahak mual begitu? Enggak, sakit perih dokter, Pak Ustaz. Oh. Perutnya, lambungnya sakit perih, terus Seperti perih, seperti ketusuk-tusuk, atau semacam kesayat-sayat, atau semacam terisi iris-iris perutnya, Bu. Atau semacam ada benda yang berjalan di perutnya atau di lambungnya. Enggak, tertusuk-tusuk perih seperti yang diiris-iris gitu, anu Pak Ustaz. Oh, seperti teriris-iris sama tertusuk-tusuk gitu ya, sama perih ya. Iya, jantung okay. Saya juga sakit Pak Ustaz. Oke, okay. Ibu saat ini berpuasa? Nggak bisa, soalnya sakit sekali, sebentar harus diisi. Oke, okay, kalau ibu sedikit. Memang tidak berpuasa, dipersiapkan air satu gelas. Bagi yang mungkin tidak berpuasa, silakan bisa dipersiapkan air satu gelas. Nanti diminum, ya, tapi bagi yang puasa, diusapkan saja di tempat yang sakit. Mudah-mudahan dengan air, berdoa bersama, mudah-mudahan dimustajab oleh Allah. Amin. Ya, mudah-mudahan ibu setelah minum air, besoknya bisa puasa, amin. Ibu amin. Yakin kepada Allah? Ya Allah. Yakin kepada Allah? Ya. Yakin kepada Allah? Iya, yakin kepada Allah. Kita bersama-sama, Bu. Mungkin sakit ini teguran dari Allah. Kita banyak istighfar dan kita bersama-sama baca surat Al-Fatihah. Ila khatratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita bersama istighfar. Sembuhkanlah penyakit kami ya Allah. Mungkin sakit kami ini dikarenakan kami banyak dosa. Ampunilah segala dosa kami. Sembuhkanlah penyakit kami ya Allah. Halo Ibu. Halo. Ibu, halo. Halo, assalamualaikum. Oke, basa basmalah satu kali ditiupkan di airnya karena Ibu tidak berpuasa, minumnya tiga teguk langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil sedikit airnya, usapkan di muka, di leher, terus di dada, bahkan sampai di perut. Sambil dipijat-pijat ringan, sambil bersama-sama kita semangat takbir, menyebut asma Allah. Takbir! Allah! Lebih semangat lagi, tarik nafas. Takbir! Allah! Lebih semangat lagi, Ibu. Tarik nafas. Takbir! Allah! Oke cukup Ibu, diminum airnya langsung satu teguk langsung bagi yang tidak berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu suaranya agak didekatkan Bu, teleponnya suara Ibu pelan masalahnya. Atau mungkin ya, bagian ya. Master control TVRI. Ibu halo. Ya. Halo. Oke Ibu. Tadi pada waktu ya. Istighfar, ingat dosa kita kepada Allah, ingat kepingin puasa. Ibu sebetulnya pengen puasa apa tidak, Bu? Pingin sekali, Pak Ustaz, pingin sekali. Ibu tadi seperti ada kesedihan di dalam hati Ibu pada waktu istighfar. Ceritakan kepada kita apa yang ingin yang Ibu sedihkan. Maaf, Ustaz, belum dengar. Ibu, yang Ibu sedihkan apa, Bu? Ceritakan kepada kami. Yang tadi saya itu takut takut mati ya Ustaz, dan takut dosa banyak dosa Ustaz saya. Ya Allah tolong Ustaz saya. Ibu mudah-mudahan kesedihan Ibu ingin puasa di bulan suci Ramadan dimustajab oleh Allah dan mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah. Amin. Amin. Amin ya Allah. Ibu setelah minum air diusapkan di tempat yang sakit. Sekarang rasanya bagaimana? Alhamdulillah dengan minum surat minum air yang sudah dibacakan surat Al-Fatihah rasanya bagaimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kesembuhan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi Amin. Ibu yang ada di Kalimantan tadi ya. Okay. Amin. Alhamdulillah. Dan pasti bagi pemirsa mungkin di bulan puasa ini sebagai pengumuman bahwa di Padepokan Silaturahmi yang ada di Jakarta bahkan yang ada di Semarang Jawa Tengah. Kebetulan ada Ustadz Adi, beliau ini abang saya, tetapi tetap janggutnya panjangan dia, saya agak pendek karena beliau abang saya, gitu kan. Jadi yang di Semarang silakan tetap praktek di Padepokan Silaturahmi yang ada di Jalan Tambran nomor 3436 ya. Buka praktek setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 2 malam. Ya, di Semarang pun sama, di Jakarta pun sama ya. Semarang 24 jam tuh. Bagi yang emergency silakan. Insya Allah nanti akan pertengahan Ramadan saya akan juga ada praktek di Semarang, Jawa Tengah. Silakan yang belum pernah ketemu dengan saya, silakan bisa ketemu dengan saya, nanti diatur jadwalnya. Bagi jamaah yang mungkin yang di Jakarta mempertanyakan puasa tetap buka apa tidak, tetap buka praktek ya, diumumkan. Bagi yang belum pernah ketemu dengan saya pribadi, silakan menghubungi hari ini juga, jam ini juga ke Padepokan Silaturahmi untuk jadwal ketemu dengan saya. Lunas kagak lunas dalam bersedekah infaknya pasti akan saya temuin. Yang penting sabar ya. Dan biasanya nanti buka prakteknya sore. Kalau ingin daftar, daftar pagi dulu, nanti sore habis asar dimulai karena menjelang nanti buka bersama di Padepokan Silaturahmi. Ya, silakan bisa menghubungi Padepokan Silaturahmi. Begitu, Umi, Asli Ibu silakan. Ya, jadi kita harus mendengar penjelasan dari atasan. Silakan. Nasional ya. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Yang pertama adalah bahwa asy-syifa fi salasin. Rasul bersabda bahwa kesembuhan itu ada pada tiga cara. Yang pertama adalah al-hijamah, yaitu melakukan pembekaman. Di mana pembekaman ini dilakukan pada waktu-waktu tertentu, namun tidak diperbolehkan dilakukan pada waktu tertentu yang lain, termasuk di bulan Ramadan, yaitu pembekaman dengan mengeluarkan darah. Dikarenakan orang tersebut dalam keadaan tidak stabil kondisi tubuhnya, sirkulasi darahnya sedang tidak stabil, sedang terjadi peristirahatan dalam tubuhnya, termasuk jantungnya pun detaknya lebih rendah ketika orang berpuasa. Nah, untuk itu Rasul pernah bersabda bahwa orang yang membekam dan dibekam sama-sama batal puasanya. Nah, ternyata teliti punya teliti bahwa batal itu dengan memenuhi empat syarat. Yang pertama, bahwa puasa yang beliau lakukan itu adalah puasa wajib. Yang kedua, beliau dalam keadaan mukim. Kalau tidak mukim, masih diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, saat beliau tidak dalam keadaan sakit yang membutuhkan bekam. Nah, berarti tidak emergency. Karena ada beberapa dari orang yang biasa dibekam itu biarpun dalam keadaan masih tidak terganggu penyakit, dia ingin dibekam agar lebih fit tubuhnya. Namun syarat yang ketiga ini tidak dianjurkan ketika sedang berpuasa. Dan yang keempat adalah riwayat tentang batal puasa ketika berbekam itu terjadi artinya riwayatnya setelahnya gitu loh. Jadi empat hal ini harus kita perhatikan baik-baik, bahwa Rasul pernah menyebutkan bahwa orang yang membekam dan yang dibekam itu batal puasanya dengan catatan empat hal yang tadi. Namun tetap saja kita harus perhatikan ketika nanti setelah berbuka kondisi tubuh kita dalam keadaan sudah stabil, sedang sehat ya, kemudian sirkulasi darah pun sudah mulai stabil, maka sudah diperbolehkan lagi berbekam. Ya, karena banyak sekali manfaatnya yang baji ya dengan ya, berbekam, apalagi di Padepokan Silaturahmi buka terus selama bulan Ramadan. Nah, kita sapa dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Berzikir untuk ketentraman. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Kayaknya masih. Silakan Bu. Seperti masih terus dicoba ada, ya. Salah ada gangguan teknis. Coba terus, kita masih menunggu telepon Anda dan kita lanjutkan dulu sambil menunggu penelpon dari pemirsa di seluruh tanah air. Ya. Nah, ini kan bulan yang penuh rahmat ya, bulan yang dilipat gandakan semua amal ibadah kita. Nah, ini sebenarnya adakah doa-doa atau amal-amal yang diutamakan ya, Ustaz Taufik? Silakan. Merujuk kepada ajaran yang langsung diajarkan oleh guru besar kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi selalu mengajarkan dan juga beliau mencontohkan doa yang betul-betul masyhur. Allahumma inna nas'aluka ridha kawal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. dilanjutkan lagi ya dalam mengisi daripada kekosongan kita, karena yang namanya di Ramadan tidurnya saja sudah bernilai ibadah, diamnya sudah bernilai tasbih, apalagi ibadahnya. Nah, makanya Nabi selalu mengajarkan juga Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Nabi meminta kepada Allah, mengajarkan kepada kita, kami mohon mendapatkan keridhaan-Mu ya Allah dan surga-Mu, dan kami berlindung kepada-Mu daripada murka dan sentuhan api neraka-Mu. Allahumma innaka afun karim, ya Allah sesungguhnya Engkau Maha menerima maaf. Tuhibbul afwa fa'fu anna, dan suka sekali memberikan maaf kepada hamba-hambanya, oleh karenanya berikanlah maaf kepada kami. Bahkan Sayyidina Ali saja, karena menanggapi yang namanya Ramadan diamnya saja sudah bernilai tasbih, kemudian tidurnya ibadah termasuk bernilai ibadah, sampai mengajarkan satu doa yang dia minta pada Allah, 3 poin. Allahumma adkhilna fihi bisalamati minal asqam. Ya Allah, masukkan kami di dalam bulan suci Ramadan selamat dari berbagai macam penyakit. Yang kedua, wal firogi minal asqam, kosongkan. Iya ya. Ini doa-doanya, kesibukan dan sifat duniawi. Iya, mudah-mudahan baik. Rambutan nyonya di kisaat ini semuanya bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan pasti kami terus nantikan partisipasi Anda di 5743476 atau di 0215743478. Silakan bagi pemirsa yang ingin segera berkonsultasi mengenai masalah kesehatan dengan patutnya berzikir untuk ketentraman, alhamdulillah. Dan pastinya kita akan informasikan di Padepokan Silaturahmi mempunyai 2 metode pengobatan di sana, ada yang pribadi, ada yang massal. Khususnya massal hanya hari Kamis saja, badan Maghrib, gratis ramuan, gratis sembako, gratis diajarkan pengobatan ala Nabi Bada Isa. Sedangkan untuk yang pribadi, bukannya setiap hari dari jam 7 pagi sampai dengan jam 11 malam ya Mbak Aci ya? Jam 11 sampai jam 2 nih Ustaz, kalau setiap bulan ramuan. Mungkin 24 jam kalau di semua anak tadi kata Ustaz tadi. Di Jakarta sampai jam 2 ya. Ya jam 7 pagi sampai jam 2 malam. Selama Ramadan. Sahur. Baik, kita sapa dulu pemirsa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berzikir untuk ketentraman. Iya. Alhamdulillah. Dengan Bapak siapa, di mana Bapak? Dengan Pak Heri, Bu. Baik, langsung ke Ustaz Bapak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, suara televisinya bisa dipelankan. Bapak bisa agak mendekatkan ke teleponnya. Oke, bagian master control mohon maaf, suara audionya bisa ditambah, suara kami tidak terdengar dengan tersebut. Ya, silakan Pak, keluhannya apa Pak? Keluhannya ini saya sakit ini Pak, apa namanya, suka kencing begitu, suka kencing-kencing setiap saat. Suara Bapak kurang jelas, agak ditekatkan di mikrofonnya Pak, kurang jelas Pak. Halo, iya Pak, keluhannya ini kencing-kencing. Itu di saya rasakan kayak ada tertarik urat di bawah ini perut Pak, apa namanya, kalau nyeri begitu. Oke, saat ini detik ini merasa sakit yang mana Pak? Di bawah perut itu, antara kemaluan dengan perut itu, apa namanya itu Pak? Rasanya panas, nyeri seperti ketusuk-tusuk, kesayat-sayat atau semacam teriris-iris atau semacam ada benda yang berjalan dalam perutnya. Tidak, cuma saya tertarik saja kadang-kadang, itu pun kadang-kadang nggak setiap saat. Saat ini detik ini yang merasa sakit yang mana? Yang di antara pusat dengan ini, dengan kemaluan. Rasanya ya, panas. Rasanya bagaimana sekarang? Seperti tertarik? Rasanya, nyeri. Ya, rasanya tertarik aja, kayak nyeri begitu. Oke, telapak tangan Bapak diletakkan di tempat yang sakit. Kita baca surat Al-Fatihah, yakin kepada Allah. Ya, yakin Pak, insya Allah. Pak, alamatnya di mana Pak? Sebutin alamatnya. Agak di sempat, Pak. Makassar Pak. Alamatnya Bapak, alamatnya Jalan Kedupuli Raya Timur nomor 3 Perumahan Blok Ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Ilah dardina bil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Telapak tangan kanan diletakkan di tempat yang sakit, dirasakan apakah ada getaran di telapak tangannya, apakah terasa ada hawa hangat, berdenyut, atau semacam kesemutan kecil, atau semacam ada arus listrik kecil. Kita bersama-sama istighfar. Astaghfirullah. Ya Allah, ya Rabbi. Alhamdulillah. Sembuhkanlah penyakit kami di bulan suci Ramadan ini, ya Allah. Kabulkanlah doa-doa kami. Alhamdulillah, sembuhkanlah kami, ya Allah, ya Rabbi. Minta Allah. Halo Bapak. Iya Pak, iya. Baca basmalah satu kali, ditiupkan di airnya, terus diminum airnya satu teguk. Maaf, saya lagi puasa. Oh, mohon maaf. Ambil sedikit airnya, usapkan di tempat-tempat yang sakit. Sampai ke bawah tadi yang tadi nggak puasa. Ambil sedikit, usap-usapkan di tempat-tempat yang sakit, diusapkan di muka, di leher belakang. Sudah Pak? Iya Pak, sudah. Oke, tarik nafas, takbir. Allahu Akbar. Sambil tangan kanan dipijit-pijitkan di tempat-tempat yang sakit tadi. Tarik nafas lagi. Takbir. Oke, cukup. Ambil sedikit airnya, usapkan di muka dan usapkan di tempat yang sakit. Iya Pak, sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Bapak, saya mau tanya masalah sakit nanti dulu ya Bapak ya. Pada waktu tadi Bapak istighfar, ingat dosa kita kepada Allah, ingat dosa kepada orang tua, ingat dosa apa yang pernah kita lakukan kepada orang-orang yang pernah kita sayangi. Sekarang rasanya bagaimana Pak? Hati Bapak dengan istighfar tadi lebih tenang, lebih tentram, atau tambah marah dengan istighfar tadi bersama-sama? Ya, alhamdulillah Pak, sedikit tenang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Bapak tadi pada waktu Bapak telapak tangan Bapak ditempelkan di tempat yang sakit, ada semacam apa Pak? Ceritakan kepada kami. Cuma saya rasakan ya sudah agak enak daripada yang biasa-biasanya. Sudah agak mendingan, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Bapak betul sudah merasakan ada perubahan dengan tadi istighfar dan surat Al-Fatihah yang tadi Bapak baca tadi bersama? Iya Pak, iya, iya. Yakin? Alhamdulillah, iya. Yakin? Yakin Pak, iya. Tanpa rekayasa? Tanpa rekayasa. Bapak puasa? Puasa Pak, iya. Oke, kalau kita puasa berarti tidak akan ada pembohongan di doa tersebut ya Pak ya. Bapak betul dari Makassar? Iya Pak, Makassar. Jangan-jangan iya. Karyawan TVRI Nasional yang telepon nih. Oh bukan. Bapak sering nonton tayangan ini Bapak? Oh sering Pak, sering. Iya. Oke, kesan-kesan tayangan ini bermanfaat gak sih untuk masyarakat Indonesia dan yang nonton ini, yang mungkin bahkan ada penelpon dari Saudi Arabia. Silakan Pak, kesan-kesan tayangan ini bermanfaat gak sih untuk masyarakat? Iya, sangat bermanfaat Pak. Oke, Bapak, ada keberhasilan datang dari Allah. Sholatnya jangan sampai ditinggal. Mumpung di bulan suci Ramadan, banyak sedekah, banyak zakat. Karena orang yang berzakat, bersedekah, insya Allah berkah dunia dan akhirat. Amin. Salam buat keluarga. Bapak silakan hubungi ke Padepokan Silaturahmi untuk mendapatkan ramuan di Padepokan Silaturahmi. Atau langsung dari Makassar ke Jakarta. Kita hari ini buka dari jam 7 sampai jam 2 malam. Ya, salam buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin Mbak Aci, sebelum kita akan lanjutkan, kita harus saksikan terlebih dahulu visual berikut ini. Silahkan. Ya Allah, pembawa penyakit saya mulai umur sekitar 4 tahunan. Mungkin ya, mungkin ada 25 tahun mungkin. Penyakit saya ini tumor. Udah pernah operasi 3 kali. Pertama di Sultan Agung, kedua di Rumah Sakit Jakarta, Yang ketiga di Rumah Sakit Karyadi. Ya ini saya masih bengkak gini. Terus saya berubah ke sini. Alhamdulillah ada sedikit demi sedikit ada agak mendingan ini, udah saya rasakan, udah agak ringan ini. Alhamdulillah. Dan saya akan berusaha terus untuk berobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Setelah saya ikut ruyah ini, anak saya sudah dan saya sendiri merasakan ketenangan. Alhamdulillah. Setelah mengikuti ruyah ini, badan saya agak terasa enteng. Dan alhamdulillah, ruyah ini diikuti secara massal oleh lapisan masyarakat secara gratis dan tidak dipungut biaya satu sedikit pun. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kami bisa merasakannya. Kemungkinan setiap saya dikir selesai sholat merinding ya kayak gini ciri-ciri kepala di rumah kota Bakso. Saya juga udah ikhtiar ya guys kemana-mana ya Allah. Ya Allah, semoga Allah memberikan ya Allah ijabah bagi kami ya Allah. Setelah tadi di ruqyah ya, sekarang berubahnya gimana perasaannya? Enggak tenang? Tenang Pak Ustaz. Tenang ya Allah, makasih Pak Ustaz. Makasih sama Allah ya. Makasih sama Allah pada bekas silaturahmi di sini hanya membantu saja ya. Ini ibu benar-benar sakit atau sudah ada perubahan ini? Demi Allah bukan rekayasa. Iya, demi Allah. Demi Allah saya ikhlas ya Allah. Bukan rekayasa ya? Enggak, Pak Ustaz. Setelah ikut ruqyah, badan saya terasa ringan dan capek-capek sudah hilang. Maka untuk ini saya yakin pada Allah bahwa Allah akan memberikan kesehatan, kekuatan jiwa saya. Ya Allah. وحسن الخواتم ونفسي بعدني كل معلوم لك في كل لمحات ونفسي بعدني tadi kita sudah dengarkan siar lagu ya Mbak Aci ya. Mudah-mudahan ini menjadi pemicu semangat untuk yang sedang sakit saat ini. Alhamdulillah memang salawat nariah ini sangat bisa dizikirkan untuk pada bulan suci Ramadan. Ya, banyak zikir dengan salawat nariah, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah. Mungkin tadi antara suaranya big sound sistemnya belum stabil karena mungkin ada sedikit trouble. Ya mudah-mudahan next akan tidak trouble lagi. Ya karena bagiannya masing-masing kameranya udah bagus, bagiannya mic-nya bukan ada yang belum bagus. Ya mudah-mudahan besok bulan Senin besok mudah-mudahan lebih baik dan lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Dan mungkin kita langsung tanya juga nih sama Ustaz tadi ya Ustaz ya, mengenai dipadatkan satu rahmi untuk yang di Jakarta dan juga yang di Semarang, bagaimana nih Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah padepokan cabang Semarang juga walaupun bulan Ramadan ini kita malah buka 24 jam karena alhamdulillah juga karyawan atau santri-santrinya kita buat dua sip karena untuk menanggulangi yang namanya sakit tidak bisa ditahan walaupun bulan Ramadan tetap buka seperti biasa. Ya, yang belum seperti tadi sudah diarahkan oleh Ustaz, yang lunas agak lunas, yang penting ketemu dulu. Ya, insya Allah nanti akan kita maksimalkan bulan Ramadan ini untuk kesembuhannya. Karena di bulan Ramadan banyak doa-doa yang mustajab dari anak yatim piatu, ya para habaib, para Ustaz yang insya Allah untuk mempercepat penyembuhan dari keluhan-keluhan penyakit pasien itu sendiri. Ya. Mungkin saya sedikit memberikan tambahan tips bagi yang mungkin saat ini puasa, tidak ada yang pernah saya ketemu orang puasa malah tambah sakit. Ya, justru orang yang berpuasa disitulah untuk penyucian diri, bahkan semua organ tubuh yang tadinya sering banyak makan, seperti mas yang ada di sini, ada yang mungkin banyak makan karena mungkin tidak bisa mengontrol kolesterolnya tinggi. Justru penemuan yang sangat akurat bahwasanya orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan selama sebulan full ya penuh, itu ternyata kolesterolnya bisa dicek ke dokter, ke medis, itu langsung turun, bahkan sampai yang tadinya kolesterolnya sampai 300-400 ya sampai turun normal, total normal. Terus yang kedua, orang yang stroke alhamdulillahnya bisa langsung bisa menggerak-gerakkan telapak tangan atau kakinya yang stroke separuh. Yang darah tinggi bisa netral darah tingginya, ya. Yang sesak nafas bisa sembuh. Bahkan yang sakit mah itu sudah ditemukan orang yang sakit mah tidak ada alasannya sebetulnya puasa karena sakit mah, tidak. Justru malah sakit mah dengan berpuasa, dengan makan yang teratur, yang tadinya makannya tidak teratur, justru sering dipatibakan silaturahmi ditemukan dan sudah dicek ke medis, sering banyak sembuhnya. Jadi yang tidak ada alasan orang yang sakit enggak berpuasa. Ya. Orang yang berpuasa itu orang yang beriman kepada Allah. Ya, mudah-mudahan dengan berpuasa ini, apalagi saat ini sakit, tidak usah berkecil hati. Kalau sakit langsung saja kedatang kepada Pekan Silaturahmi. Kami buka dari jam 7 pagi sampai jam 2 malam, sampai menjelang sahur. Ya, sakit apapun, penyakit apapun, Allah lah yang memberikan penyakit, Allah lah yang memberikan kesembuhan. Jadi sakit, silakan. Apakah Ustaz kalau ada penyakit non medis ada juga apa tidak Ustaz? Mungkin Ustaz Hasan bisa menjawab, silakan Ustaz. Baik. Ketika kita berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika kamu berpuasa, maka puasa ini baik buat kamu seandainya jika kamu punya pengetahuan. Nah, ketika orang sedang berpuasa, darah yang mengalir dalam tubuhnya itu adalah darah halal yang tidak bisa ditumpangi oleh setan. Apalagi ketika dia sedang berpuasa, ia rutinkan lidahnya, sumsumnya, tulangnya, darahnya ikut berzikir, kemudian menyebut asma Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan partikel-partikel dalam setiap organ tubuhnya itu akan mempunyai efek positif. Jadi orang yang berpuasa insyaallah akan terhindar. Kenapa? Rasul bersabda, as-saumu junnatun. Puasa itu adalah perisai dari segala macam tameng dan dari segala macam hantaman dari luar. Tinggal tergantung puasanya mau seperti apa. Tameng benteng, apakah memungkinkan kalau orangnya terkena gangguan jin atau makhluk yang ya. Lain? Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan apabila hendak dikenakan sesuatu terhadap hambanya, dan dengan izin Allah pun tidak akan terkena sedikit pun. Allah akan selalu mengasihi dan menjaga hamba-hambanya yang senantiasa mengingat Allah. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Orang yang mengingat Allah, Allah akan menjaga dan mengingat dia. Sebagaimana pernah terjadi sebuah kisah Rabi'atul Adawiyah. Beliau adalah seorang ahli ibadah. Di tengah kegelapan malam ada pencuri masuk untuk mengambil selendangnya. Ketika sang pencuri masuk untuk mengambil selendangnya, saat itu Rabi'ah sedang tertidur karena lelah ibadah. Si pencuri tidak bisa keluar dari rumah tersebut. Kenapa? Dia tidak menjumpai satu pintu pun. Akhirnya terdengarlah suara, aku tidak akan membiarkan kekasihku yang sedang terlelap karena dia terjaga untukku, engkau mengganggunya. Jadi kalau kita mengingat Allah, maka Allah akan mengingat kita. Jangan ingat Allah ketika dalam keadaan sedih saja, tapi ketika dalam keadaan senang, kita cenderung lupa kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, baik, mungkin Ustaz Taufik ada yang ingin ditambahkan sebelum kita berdoa? Ya, perlunya juga puasa memang jelas-jelas kalau tadi guru kita telah menyampaikan as-siyam, as-saum, junnah merupakan tameng buat orang beriman. Dan ketika kita beribadah puasa, otomatis kebiasaan-kebiasaan hewannya kita kurangi. Mana? Makan, juga nafsunya. Nah, di sini kita tiru kebiasaan malaikat. Ketika demikian kita jalani, jelas-jelas apa? Menjadi tameng, menjadi hijab sekali dari hal-hal yang sifatnya gangguan non medis. Yang gaib. Bisa memungkinkan kalau orang yang berpuasa berzikir itu kena santet? Oh, jelas-jelas segalanya macam sudah Allah tentukan. Tapi Nabi juga menyebutkan fa inna doa yarudil qada. Doanya orang yang beribadah puasa diijabah, dan doa juga bisa memalingkan daripada ketentuan Allah. Nah, otomatis orang mereka-mereka yang selalu ingat kepada Allah, hal-hal yang sifatnya sihiran, bahasa yang santet, itu jelas-jelas menjadi sampai Nabi mengatakan ittaqu firasat al-mu'min, takutlah kamu terhadap feelingnya, perasaan orang-orang yang beriman. Cuma ingat yang selalu ditekan oleh guru kita, apa? Yakin enggak kepada Allah. Terkadang kita prakteknya mintanya iya kana budu wa iya kana stain, tapi menjalaninya iya kana budu wa dukuna stain. Jadi minta tolong sama Allah, apa sih ibadah pada Allah, tapi minta tolongnya bukan sama Allah, minta tolongnya ya sama yang duduknya enggak tekun begitu. Ya. Jadi bagi yang terkena apakah tidak, kembali bahwa yakin enggak kepada Allah. Ternyata orang berpuasa itu enggak yakin kepada Allah, bisa saja masuk itu santet dan sihir dan guna-guna tersebut. Jadi makanya tetap berpuasa, ruqyah tetap ruqyah, karena ruqyah berasal dari bahasa Arab roko, artinya doa yang dibacakan yaitu ayat-ayat suci Al-Qur'an. Makanya dipadukan, tetapi tetap berpuasa, ya. Tetap berpuasa, kok masih ada gejala-gejala semacam seperti itu, silakan habis ba'da maghrib atau mungkin dibacakan surat Anas atau mungkin ayat kursi atau mungkin ayat-ayat yang Anda hafal, ya. Tetapi kok beberapa kali tidak ada kunjung sembuh, silakan datang kepada Padepokan Silaturahmi untuk dicek apakah memang gangguan gaib ataukah memang penyakit asli. Tidak ada salahnya secara intelektualnya dokter, secara spiritualnya doa kepada Allah, dipadukan. Yang saat ini rumah sakit, di ruang ICU, di ruang unit gawat darurat, biarkan di situ. Jangan tahu-tahu dibawa ke tempat pengobatan yang doa ruqyah, jangan dulu. Perwakilan saja, karena ruqyah itu tidak terbatas ruang dan waktu. Bawa fotonya, doakan, tidak apa-apa. Ya, mendoakan orang yang sakit diperbolehkan. Nanti biar tim kami datang ke rumah sakit untuk mendoakan si pasien tersebut. Secara intelektualnya dokter, secara spiritualnya bekerja sama dengan Padepokan Silaturahmi. Ya, mudah-mudahan sakit apapun yang saat ini jamaah, yuk kita bisa dipersiapkan air satu gelas. Bagi yang puasa, jangan diminum, diusapkan di tempat yang sakit setelah yang setelah kita doa bersama-sama. Bagi yang sakit tapi enggak puasa, sekarang silakan diminum, diusapkan di tempat yang sakit. Nanti kalau yang tidak berpuasa mungkin membayar fidyah, ya. Jadi mengganti puasa tersebut kepada mengkodok, ya, nanti ya kita doa bersama-sama. Mudah-mudahan yang saat ini sakit tidak kunjung sembuh, silakan datang kepada Padepokan Silaturahmi. Yang sakit atau tidak kunjung sembuh, silakan datang kepada Padepokan Silaturahmi. Kami buka dari jam 7 pagi sampai jam 2 malam, ya. Ada paketan-paketannya, nanti bisa ditanyakan kepada Padepokan Silaturahmi, atau mungkin Umi bisa menjelaskan paketan-paketan pribadi ini, silakan Umi. Ya, $990.000, $1 juta, $990.000, $2 juta, $990.000, $3 juta, $990.000, $4 juta, $990.000, $5 juta, $990.000, dan $6 juta, $990.000, yang mana dananya akan dialokasikan bagi subsidi, silakan ya Mia. Subsidi silang bagi saudara yang kurang mampu yang diberikan paketan secara gratis, diajak ramuan gratis, sembako gratis di Jakarta dan Semarang, ya, dan juga akan buat takbir akbar dan pengembangan pesantren yang sukses. Ya, untuk program dakwah ya Mi. Jadi pemirsa yang bersedekah, berinfak, berzakat di Padepokan Silaturahmi, saya mengucapkan banyak terima kasih yang bersedekah, berinfak, beramal, berzakat. Kami doakan mudah-mudahan amal dan ibadah Bapak Ibu diterima oleh Allah dan dibalas oleh Allah berlipat ganda balasannya, dan hajatnya dikabulkan oleh Allah. Jadi orang yang bersedekah tidak mungkin jatuh miskin, jatuh melarat, jatuh bangkrut gara-gara bersedekah, berinfak, berzakat. Justru janji Allah di Al-Quran dan Hadis dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala mumpung di bulan suci Ramadan. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli salatan ya Rabbi. Ampunilah semua kami Allah, karena penyakit-penyakit dalam tubuh kami. Ya Allah, yang saat ini kami sakit tidak kunjung sembuh, ya Allah, sembuhkanlah penyakit kami. Kami ingin puasa, ya Allah, yang saat ini saudara-saudara kami, yang saat ini saudara-saudara kami belum bisa puasa gara-gara sakit, ya Allah, berikanlah kami saja hari ini memberikan manfaat dan berkah semuanya. Selama menunaikan ibadah puasa, semoga aman karena kita semuanya dari Muhammad Allah Subhanahu Wa Taala. Selain pemerintahan yang bahas ribu juga seluruh kerabat kerja yang semoga harus komit undur diri dari hadapan Anda semuanya. Insyaallah kita akan berjumpa lagi Senin mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, kabulkan doa kami, kabulkan doa kami di bulan suci Ramadan ini, ya Allah. Berkahi kami, jauhkanlah kami dari siksa kubur dan siksa neraka, masukkanlah kami di surga, ya Allah. Ya Rabbi, ya Ya Allah yang karim, yang saat ini kami difitnah, dizalimi orang-orang kafir. Sakit hati kami ya Allah, maka angkatkanlah derajat kami orang-orang yang difitnah ya Allah. Balaslah ya Allah dengan hukuman yang setimpal, dan sadarkanlah mereka dengan jalan yang lurus, jalan yang kau ridhoi. Rabbi fili wali wali daya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Tanhalu bihi